Ku sadari semua itu anganku. Ku ingin katakan hanyalah dirimu. Yang melukis warna mimpi hatiku. Ku ingin katakan hanyalah dirimu yang melukis warna mimpi hatiku. Thank you. Wow! Ruth Sahanaya dan Selvi Sulawesi Selatan. Wow, wow, wow, wow, wow! Sulawesi Selatan mana suaranya? Pendukung Rara mana teriak? Mohon maaf, pendukung Selvi mana teriakannya? Selvi Ewako! Tepuk tangan juga untuk Ruth Sahanaya. Wow, kembali. Untuk kedua kalinya Ruth Sahanaya berduet bersama dengan grand finalis kita. Kali ini bersama dengan Selvi, Sulawesi Selatan. Ya. Dan ini sahabat Duta. Udah datang nih. Kembali. Cukup deh. Sahabat Duta. Hey, hey. Sahabat Duta. Hey, hey. Kami di sini siap mendukung Selvi. Hey, hey. Kami di sini siap mendukung.